Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan tentang keadaan ahli waris ditinjau dari sisi jenis yang dia dapatkan dari harta warisannya. Kemarin pernah kita sebutkan terbagi menjadi tiga macam. Ada yang mendapatkan warisan dengan cara al-fard, memiliki kadar yang sudah ditentukan. Ahli warisnya dinyatakan ahli fard. Dan ini yang lebih utama untuk kemudian kita prioritaskan. Baru sisanya diberikan kepada ahli at-ta'si. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, alhiqul fara'idha bi ahliha. Kalian berikan kepada kadar dari kadar-kadar harta warisan tersebut kepada pemiliknya. Menambah dia, adapun sisanya diberikan kepada seorang lelaki yang termasuk dari ahli at-ta'sib. Dan kadar yang ditetapkan sebagai kadar yang didapatkan ahli fard, kemarin telah kita sebutkan, ada kalanya mendapatkan setengah, ada kalanya mendapatkan seperempat, seperdelapan, dua per tiga, sepertiga, dan seperenam. Yang berikutnya, yang mendapatkan ahli waris, yang mendapatkan warisan dengan cara ta'asib. Dengan cara ta'asib. Dan yang terakhir, yang mendapatkan warisan dengan jalur rahim, hubungan rahim kerabat antara dirinya dengan sang majid. Pembahasan jin yang terakhir ini dibahas pada tempatnya tersendiri. Dan yang baru kita sebutkan adalah macam yang pertama, ahli fard, yang dijelaskan ada 10. Yang baru kita sebutkan adalah mirasuz zauj, kadar warisan yang didapatkan oleh seorang suami. Kapan suami mendapatkan setengah? Usman, fadhal. Kapan suami mendapatkan setengah? Ya, kalau punya anak dapat berapa? Ya, Hasan, seperempat. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Mirasuz zaujah, kadar warisan yang didapatkan oleh seorang istri. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, mirasuz zaujati ar-rubu'u aw ath-thumun. Kadar warisan yang didapatkan oleh seorang istri bisa seperempat, bisa seperdelapan. Sehingga perhatikan kadar yang didapatkan oleh seorang istri dari sang mayit, berarti sang mayit ini adalah suaminya, bisa seperempat dan bisa seperlapan dari total harta warisan yang ada. Fatarithur rubu'u bi syarti alla yakuna li zawji far'un waris. Seorang istri akan mendapatkan kadar warisan seperempat dengan satu syarat, sang mayit atau suami tidak memiliki far'un waris. Sehingga far'un waris ini adalah dari ahli furu', yang dari sisi keabsahannya sah untuk kemudian dinyatakan sebagai ahli waris dengan perincian pembahasan dalam permasalahan al-furu' pada pembahasan yang sebelumnya, ya kan? bisa al-bint, ya, bisa ibn, bisa bintul ibn atau ibn ibn. Kalau ibnul bint dapat apa tidak? Hah? Ibnul bint dapat warisan atau tidak? Hah? Ya tidak dapat, kenapa? Ya melalui perantara seorang wanita al-bint. Sehingga kalau semisal ada seorang yang meninggal dunia, seorang istri, berarti seorang suami meninggal, yang ada adalah istrinya. Kemudian ternyata dari far'un waris yang ada adalah anak dari putranya, bisa perempuan, bisa laki-laki, kan, bisa bint, bisa ibn. Maka kategori ini juga diistilahkan sebagai far'un waris, yang menyebabkan zauja tersebut mendapatkan 1/8 dari harta warisan suaminya. Sehingga far'un waris ini di sini tidak mesti anak kandungnya, bisa anak-anaknya sesuai dengan kadar perincian dari seorang cucu yang dia dikategorikan sebagai ahli waris yang sah. Bisa ibn ibn, bintul ibn, bisa ibn, bisa bint. Fatarisu thumunu bisyartin ayyakuna lizawji far'un waris. Bila mana seorang suami tersebut tidak memiliki far'un waris, maka sang istri mendapatkan bagian warisan 1/4. Tapi kalau semisal suami tersebut memiliki far'un waris, maka dia mendapatkan 1/8. Jadi yang menjadi kadal tolak ukur adalah sang suaminya punya anak atau tidak, ya kan? Sang suami punya anak atau tidak. Fa zaujatani fa akthar, dua orang istri dan lebih. Ka zaujatil wahidah, seperti satu istri. Ya kan? Jadi kalau semisal istrinya tersebut 4, yang menjadi tolak ukur adalah bukan banyaknya istri sang suami tersebut, tapi yang menjadi tolak ukur adalah penamaan mereka sebagai statusnya dengan sang mayit sebagai seorang istri. Walaupun mereka seluruhnya berjumlah 4 orang, kalau semisal sang suami memiliki far'un waris, mungkin dari istri yang pertama, atau mungkin dari istri yang kedua, atau mungkin dari istri yang ketiga, atau mungkin dari istri yang keempat, menyebabkan seluruh istri yang dimiliki oleh sang suami tersebut mendapatkan bagian 1/8 dari total harta warisan yang ditinggalkan oleh suaminya. Jadi dari 1/8 tersebut nanti dibagi 4. Kalau semisal istri tersebut berjumlah 4 orang, dibagi 3. Kalau semisal istri tersebut berjumlah 3 orang, 2 kalau semisal 2 orang. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala, perhatikan syaratnya. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala membuat misal seorang istri yang mendapatkan harta bagian 1/4. Bila mana ada seorang suami meninggalkan satu orang istri dan ayah kandungnya, satu orang istri dan ayah kandungnya. Ya fadol, tulis dengan tulisan yang rumusan kemarin kita ajarkan. Siapa ini? Itu tuh siapa itu? Belakangnya Bayu, belakangnya lagi. Coba mukanya pada bersih itu biar kelihatan. Depannya Bumer, siapa itu? Ayo fadol anung masuk. Ahli warisnya cuma satu orang istri dan ayah kandung. Nah, itu dulu, tulis dulu, istri. Bisa bahasa Indonesia enggak apa-apa, kalau bahasa Arabnya zaujah. Istri enggak apa-apa juga, istri. Nah, tempat ayah. Nah, asal masalahnya berapa? Hah? Kok dua? Kenapa dua? Karena jumlahnya dua orang. Berapa asal masalahnya? Hah? Bisa enggak? Anggap tunjuk itu yang di antara yang ada ini. Fadol, berikan syafaat. Hozan. Ini sudah ini yang lain. Nah. Abu Muhammad, fadol, maju. Nah. Isfa tu syafa. Berapa seluruh masalahnya? Kalau baru dua itu masih bingung, bahaya ini. Ya San, asal masalahnya empat. Kenapa empat? Nah, Abu Mamat, kenapa empat? Iya, diambil dari yang bawahnya itu, seperempat. Yang empat itu. Dijadikan sebagai asal masalah. Tapi kalau semisal yang seperempat ini ada dua, satu seperempat, satu ternyata seperlapan, berarti yang diambil berapa? Hah? Lapan, yang terbesar. Yang terbesar. Kalau semisal ada dua, tapi ternyata berbeda, satunya seperempat, satu sepertiga, berarti yang diambil berapa? Hah? 12. Mana dari dua pecahan tersebut berkumpul? Apa istilahnya itu? KPK ya. Dari persekutuan yang terkecil 4 sama 3 bertemunya di angka berapa? 12. Nah, ini kalau yang bintang matematik belajar dulu nih sama gurunya. Kemudian misal seorang istri mendapatkan 1/8. Ayyamuta syakhsun an zaujatihi wa ibnihi. Bila mana ada seorang suami meninggalkan satu orang istri dan satu orang putra kandungnya. Ya, fadol. Abu Zubair, fadol antum. Maju. Ini ashabul yamin dulu, nanti ashabul shimal belakangan. Istri dan anak laki-laki. Zaujah dan ibn. Ya, anak laki-laki. Ya, istri berapa? Ya, 8. Anak laki-laki kemarin sebagai apa dia? Iya, ahli taksib, sisa sama seperti ayah. Ya, fadal. Ahli taksib dia sama seperti ayah itu, sisa, dapat sisa. Ya, berarti berapa? Nah. Asal masalahnya berapa? Ya, 8. Satu, terus. Seperlapan sisanya berapa ini? Antum, aturan lebih jeli soalnya banyak itu antum tagihan di sini. Tahan di situ. Seperlapan sisanya berapa? Anda beri syafaat dulu, habis itu belajar dulu sama Pak Guru Matematik nanti. Dirman, fadal. Sisanya 1/8 berapa ya? Tanya dia. Ayat 7/8 lebih akurat lagi. Tapi enggak perlu 8 diambil 1 berapa siapa ini? 8 diambil 1 Abu Zubair bisa berapa berarti? Ya 7. Ya 7 itu. Antum cari biar genep dengan yang asal masalahnya itu. Kalau misal 1 berarti sisa 7. Nah. Iya benar. Iya, pokoknya seperti itu. Nah, keadaan seorang istri yang seperti ini, bila mana memiliki seorang anak lelaki, walaupun dia, istrinya tersebut, berjumlah 2-3 orang, maka satu tersebut nanti dibagi sejumlah istri yang sah yang dimiliki oleh suaminya. Istri yang sah. Sah secara syar'i. Nah, kalau istri hasil kumpul kebo, nah ini enggak sah. Sehingga kalau semisal hartanya ada 8 juta, punya istri 2 orang, berarti satu istri dapat berapa? Kalau semisal dia punya seorang anak laki-laki, satu istrinya dapat berapa kalau harta suaminya 8 juta? Istrinya 2, ya 500 ribu. Dikasihkan gak? Istrinya masing-masing. Yang gak dapat bukan istri statusnya. Ya, istri yang sah yang Anda bilang. Istri yang sah. Kalau udah cerai kan bukan istri. Iya. Iya. Nanti ada caranya. Itu dalam pembahasan ilmu waris namanya taksil. Pembahasan taksil. Berbilangnya jumlah dari far'un waris. Berbilangnya jumlah dari far'un waris. Kalau yang berbilang itu satu ahli waris, semuanya 3, berarti asal masalahnya dikali 3. Semuanya itu 8 kali 3 berapa? 24. Habis itu asal masalahnya jadi 24. 3 dikalikan 1, habis itu 3 dikalikan 7. Jadi hartanya semuanya dibagi 24. Ayo. Paham tuh? Jadi kalau 3, satu orang istri mendapatkan bagian 1-1-1. Hartanya dari 8 juta itu dibagi 24. Nah itu hasilnya. Itu namanya taksil. Tapi dibahas dalam pembahasannya khusus. Kalau di sini enggak ada pembahasan taksil. Dan rod. Kita lanjut ke yang setelahnya. Selesai pembahasan miras az-zawjah. Sekarang mirasul um. Kadar warisan yang didapatkan oleh seorang ibu dari sang mayit. Mirasul ummi as-sulusu abis-sudusu au sulusul baqi. Perhatikan, kalau ini harus diperhatikan secara seksama. Kadar warisan yang didapatkan oleh seorang ibu kandung sang mayit bisa sepertiga, bisa 1/6, bisa 1/3 dari sisa yang ada. Perhatikan, 1/3 berarti 1/3 itu diambil dari totalitas harta yang ditinggalkan oleh sang mayit. Kalau semisal hartanya 9 juta berarti 1/3 dari semuanya. 1/6 juga demikian, diambil dari total harta warisan sang mayit. Kalau yang dimaksud dengan sulusul baqi, 1/3 dari sisa, maksudnya adalah ada yang mengambil bagian warisan, ada yang mengambil bagian waris selain dari al-um, selain dari ibu, baru sisanya diambil 1/3 diberikan kepada ibunya. Bukan diambil 1/3 secara keseluruhan, tapi 1/3 dari sisa yang ada. Tapi rinciannya akan dijelaskan dengan misal untuk lebih pahamnya. Fatarithu thuluth bi syartin alla yakuna lil mayyit far'un waris. Sang ibu mendapatkan warisan sepertiga dengan syarat, ada dua syarat. Yang pertama, sang mayit tersebut tidak memiliki far'un waris. Tidak memiliki far'un waris. Anak ke bawah. Wala 'adadun minal ikhwati awil akhwat, dan tidak memiliki lebih dari beberapa saudara laki-laki dan saudara perempuan. Berarti dia dipersyaratkan mendapatkan sepertiga dengan syarat sang mayit tidak memiliki far'un waris. Kemudian yang berikutnya, saudaranya sang mayit hanya satu orang. Hanya satu orang saja. Kalau semisal ada dua, ini sang ibu tidak lagi mendapatkan sepertiga. Ya, adadu minal ikhwah awil akhwat. Memiliki beberapa saudara laki-laki dan beberapa saudara perempuan. Artinya lebih dari satu. Artinya lebih dari satu. Wa alla takuna al-mas'alatu ihdal umariyatain. Dan permasalahan yang ada bukan termasuk dari salah satu permasalahan umariyatain. Nanti akan kita rinci. Ini secara global. Berarti ada tiga syarat. Syarat yang pertama, sang mayit tidak memiliki far'un waris. Kemudian syarat yang kedua, sang mayit tidak memiliki lebih dari satu saudara. Baik saudara tersebut, saudara seayah, atau saudara kandung, atau saudara seibu. Tidak memiliki beberapa saudara laki-laki atau beberapa saudara perempuan. Berarti saudara sang mayit tunggal. Satu orang saja, baik laki-laki ataukah perempuan. Itu syaratnya. Kemudian syarat yang ketiga adalah bukan termasuk dari permasalahan umariyatain. Permasalahan umariyatain akan disebutkan nanti. Ini yang dimaksud dengan thuluthul baqi. Ibu mendapatkan sepertiga dari sisa. Tapi permasalahannya khusus. Watarithu sudusu idza kana lil mayyit far'un waris. Sang ibu mendapatkan warisan seperenam bila mana sang mayit memiliki far'un waris. Aw 'adadun minal ikhwati awil akhwat, ataukah memiliki lebih dari saudara, satu saudara laki-laki atau saudara perempuan. Ada beberapa saudara laki-laki, ada beberapa saudara perempuan. Baik laki-laki ataukah perempuan atau campur. Kalau semisal saudara perempuan dipersyaratkan berarti ada dua. Kalau semuanya laki-laki berarti ada dua laki-laki. Atau bisa satu saudara laki-laki, satu saudara perempuan. Yang menyebabkan sang ibu tersebut mendapatkan warisan seperenam. Wa tarithu thuluthul baqi fil umariyatain. Dan sang ibu mendapatkan sepertiga dari sisa dalam permasalahan umariyatain. Dengan contoh mungkin bisa lebih jelas. Semisal ada seorang mayit meninggalkan satu orang istri beserta ibu dan ayahnya. Satu orang istri beserta ibu dan ayahnya. Ya fadal sekarang ashabu shimal. Abu Bilal fadal maju. Ibu istri kenapa tadi? Ya, ayah. Ya, istri. Istri mendapatkan agen seperempat, ibu sepertiga, ayah sisanya. Iya, 12, seperempatnya 3. Nah, itu sepertiga. Yayasan. Nah, jadi seperti ini. Hah? Oh ya benar, itu Maria Tanafan, benar Ahsan itu. Ya, salah lihat Ana. Salah lihat. Ini salah ini. Pembahasannya salah. Berarti bukan ini contohnya. Karena sudah disebutkan Umar Yatain, maka Ana terangkan. Ini pembahasan ini adalah pembahasan Umar Yatain. Sehingga pembahasan Umar Yatain ada dua permasalahan. Pembahasan Umar Yatain ada dua permasalahan. Tadi kita sebutkan di antara syarat sang ibu mendapatkan bagian sepertiga adalah permasalahannya bukan termasuk dari salah satu dari dua permasalahan Umar Yatain. Permasalahan Umar Yatain yaitu ada pada dua masalah. Permasalahan yang pertama, bila mana ahli warisnya satu, seorang suami, dua, seorang ibu, tiga, seorang ayah. Ini permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, ahli warisnya satu, seorang istri, dua, seorang ibu, tiga, seorang ayah. Sehingga berputar pada ketiga permasalahan, ketiga ahli waris yang tadi kita sebutkan. Istri, ibu, ayah, atau suami, ibu, dan ayah. Ini ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Sehingga pembahasannya, kalau semisal diterapkan kaidah asal yang tadi kita sebutkan, pembahasannya aturan seperti ini. Ya kan, permasalahannya seperti ini. Zawaj mendapatkan 3 dari 12, dari 1/4 dari 12, maka dia mendapatkan 3. Ibu 1/3, 4, ayah menjadi ta'syib. Ayah menjadi ahli at-ta'syib. Pada zaman Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berijtihad. Kalau demikian berarti yang didapatkan oleh sang ayah hampir sama dengan ibu. Yang didapatkan oleh seorang ayah hampir sama dengan ibu, sehingga beliau berijtihad. Permasalahannya tidak seperti ini. Sang ibu mendapatkan sepertiga dari sisa. Sepertiga dari sisa. Maksudnya adalah dua belas setelah diambil seperempat, sisanya berapa? Ah, 12 setelah diambil seperempat, sisanya berapa? Hah? Diambil 4 itu, sisa berapa? Hah? 9? Sepertiganya 9 berapa? Sisa dari 9 sisa dari berapa? 6. Sehingga lidzakar mithlu hadzil unsayain, yang laki-laki mendapatkan dua kalinya perempuan. Ya. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berijtihad, kalau demikian halnya diputuskan atau ditetapkan sang ummu mendapatkan sepertiga dari semua harta yang dimiliki oleh ahli waris, maka memberikan konsekuensi jatahnya ibu hampir sama dengan jatahnya seorang ayah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lizzakari mithlu hadzil unsayain." Laki-laki bagian yang dia dapatkan dari harta warisan dua kali lipatnya jatah seorang wanita. Sehingga beliau rubah, ibu mendapatkan sepertiga dari sisa. Ya. Az-zauj mendapatkan bagian 3, ya, 1/4 dari semua harta warisan sang majid, sisanya 9, ibu mendapatkan sepertiganya yaitu 3, dan ayahnya mendapatkan sisa yaitu 6. Nah, ini seperti ini. Permasalahan yang kedua tadi kita sebutkan suami, ibu dan ayah. Ya, suami, ibu dan ayah. Ya, fadal, perinciannya sama gini cara ngerjainnya. Ah, Pak Tirmidzi, fadal. Ah, belum tahu anda. Harus tahu nanti. Ah, Ikhwan, fadal maju anda. Sekarang suami, ibu dan ayah. Kalau suami tadi sudah kan jatahnya. Zauj, enggak ada tamar butohnya. Ah ya, zauj. Om dan ab. Zauj dapat berapa, Zauj? Hah? Itu suami. Suami kalau enggak ada far'un waris mendapatkan berapa? Ah, salah, bukan seperempat. Hah? Iya, setengah san. Tulis dulu bagiannya, setengah. Nah. Om berapa om? Om berapa? Enggak, bagiannya dulu, bagiannya berapa dia? Nah. Iya, sepertiga dulu, tulis sepertiga. Nah. Iya, 3 sama 2, asal masalahnya berapa? Iya, 6, san. Iya. Iya benar, di umariyatain dulu, di umariyatain. Jadi berapa maksudnya? Jadi sisa 3. Iya, fadal, ditulis. Itu disebut seperti anak tadi itu. Nah, itu di bawah itu Umar Yatain. Nah, setengahnya dari 6, 2. Sisa berapa itu? Iya, itu Zos dapat berapa itu? Antum tulis berapa itu? Iya, setengah itu dapatnya berapa? 2 kah 3 itu? Iya, setengahnya 6. Lah kok 2? Hah? Ayo. Paham? Bisa enggak Fadl cepat? Soalnya sudah masuk isya ini. Ayo paham. Minta kepada Ibu untuk beri syafaat. Fadl. Selain yang tadi sudah masuk, siapa saja musyrif kah siapakah sembarang? Hah? Abu Abdillah, fadal. Ya, dan aja dengan apa. Nunggu selesai ini sebentar ya. Selesai ini sebentar, habis itu ada. Iya, Zawaj. Om dan Ab. Yasan, sepertiga dari sisa. Jadi sisanya itu kan 3, sepertiganya 3, 1, sisanya 2. Lidzakari nitsul hazil untayin. Ini pembahasan umariyatain. Jadi dua permasalahan ini, zauj, dan ab, atau zaujah, dan ab, dua-duanya adalah permasalahan umariyatain. Jadi disyaratkan ahli warisnya ada tiga. Yang pertama istri atau suami, yang kedua dan ab. Kalau ada atau ada bint, bukan termasuk dari umariyatain. Ya fadhal adzan dulu. Sambil nulis dan difahami, dia mendengarkan azan. Siapa tahu syaitannya itu kabur. Jadi makin sedih pikiran kita. Sehingga tadi kita sebutkan permasalahan umariyatain adalah terjadi pada dua pembahasan yang barusan kita sampaikan. Az-zawj, dan ab. Yang kedua zawjah, dan ab. Sekarang permasalahan ibu mendapatkan 1/6. Contohnya adalah bila mana ahli warisnya hanya ada 2, ibu dan putra laki-lakinya. Ibu dan putra laki-lakinya. Putra laki-laki termasuk dari ahli ta'sib. Ayo. Fadal, Abu Hiban, ibu dan putra laki-laki, berapa bagian warisnya? Abu Iban masih di sana, biar cepat ini mau Isa. Anda maju halal. Iya, ibu dan satu orang putra laki-laki. Abu Iban nanti yang kedua. Ya, Iban termasuk dari apa kemarin? Ahli taksib. Sisa dia. Nah, sama seperti ayah. Ya, asal masalahnya berapa? Cepat tulis. 1/6. Jadi berapa asal masalahnya? Belum bisa. Abu Iban, maju fadal. Ini ibu sama satu orang anak. Kalau semisal antum kerja, ternyata antum didatangi teman antum, nah nih, nanyakan saudaranya. Ya. Ya, San. Ibn mendapatkan 5, ibu mendapatkan 1. San. Misal ibu mendapatkan 1/6 bila mana ahli warisnya adalah 1 orang ibu dan 2 saudara kandung sang mayit. Saudara kandung termasuk dari ahli taksib. Jadi ada 3 tambah, ada 3 yang kita sebutkan sebagai misal ahli taksib. Yang pertama ab, yang kedua ibn, sekarang ditambah akh syaqiq. Kalau akh syaqiq ini termasuk dari ahli taksib. Kalau semisal mereka berjumlah 2 orang, ya berarti sisanya nanti dibagi 2. Ya fadal, ibu dan 2 saudara laki-laki kandung. Nah, 2 saudara kandung laki-laki. Abu Amar, fadal. Jangan kecil-kecil, bawah tulisnya masih lebar. Nah, ini bisa di bawah. Dua saudara laki-laki. Akhsyaqiq tulisannya. 2 akhsyaqiq. Akh. Pakai shin. Syaqiqun. Ya, kasih 2. Ada 2. Ini akhirnya kasih 2. Menunjukkan 2. Adadum minal ikhwah. Ibu mendapatkan berapa? Iya, itu 1 ya, 2,5 sen. Ya. Antum belajari lagi pembahasan lebih lanjut, kita akan lanjut ke pertemuan yang setelahnya insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, ada sedikit tambahan. Kalau Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menyebutkan yang Umariyatain, masalah yang pertama bukan 12 tapi 4. Tapi 4 karena sepertiga ini kan diambil dari sisa. Sepertiga ini kan termasuk sulusul baqi sehingga tidak dimasukkan ke bilangan 4. Dan kalau semisal asal masalah itu 4, bisa lebih kecil. Bisa lebih kecil jumlahnya. Jadi 4 ya, asal masalahnya 4, az-zawjah 1/4-nya 41, sisa 3, mendapatkan 1 karena sulusul baqi dari 3, al-ab mendapatkan sisanya. Ya, tafadhalu habibakum.